Apa hukum menginjak kuburan karena darurat? Seperti kita mengangkat mayat dengan keranda, sedangkan jalan yang kita lewati kecil, tidak mungkinkan apabila tidak menginjak kuburan. Karena jalan sangat kecil, apa hukumnya untuk kita menginjak kuburan tersebut? Yang jelas, seorang berusaha untuk menghindar terlebih dahulu. Ya, berusaha menghindar, jangan memudah-mudahkan dalam hal ini. Terkecuali kalau seperti disebutkan, kalau sudah dalam kondisi darurat yang tidak memungkinkan disebabkan karena terlalu sempitnya, ya, sementara harus mengangkat mayit, nah, dalam kondisi darurat diperbolehkan. Nah, namun hendaknya sekali lagi jangan seorang itu memudah-mudahkan dalam hal ini. Sebab kubur seorang muslim, dia terhormat baik pada saat hidupnya, demikian pula pada saat matinya.